Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bidah wa kulla bidatin dolala wa kulla dolatin final. Maju je. Ya. Ikhwan azakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Ad-Durusul Muhimah Li'amatil Ummah. Kita sampai pada halaman 12, syarah yang Ad-Durusul Muhimah Li'amatil Ummah ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan tadi syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr Hafidhahullah. Di sini kita membahas wa taqunu at-tariqatu fi ta'limiha li awami ala nahwi ma bayyana syekh rahimahullah wa hiya ghairu wa hiya abru khutuwatin arba. Dan bentuk pengajaran, metode pengajaran kepada orang awam yang kaitannya dengan menghafal Quran tersebut itu adalah telah dijelaskan oleh Syekh, itu adalah ada 4 tahap. Al-khutwatul ula, tahapan pertama at-talqin. At-talqinu qala rahimahullah talqinan ay yulakinuhum al-imamu aw al-muqri'u aw al-hafidhu hadhihi as-suwara ayatan fayukarriru ala masami'ihim al-ayata al-ula maratan wa marataini thumma thaniya wa hakadha. Fal-Qur'anu yu'khadu bitalqini fayasma'unaha sima'an sahihan. Jadi di sini maksudnya bahwasanya kalau antum itu ingin menghafal Quran, bahkan menghafal surat-surat pendek, itu ada 4 tahapan yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Tahapan yang pertama adalah at-talqin. Talqin itu artinya apa? Mentalkinkan. Jadi ketemu langsung, kemudian gurunya itu mengucapkan, kemudian didengarkan oleh muridnya. Nah, qala rahimahullah, rahimahullah mengatakan talqinan. Maksudnya di sini adalah yulakinuhum al-imamu awil mukri'u awil hafidhu hadis suara. Seorang imam, seorang yang pembaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran itu membacakan kepada orang-orang yang sekitarnya surat-surat yang pendek tadi. Ayatan, satu ayat, satu ayat. Fayaqarriru ala masamihim al-ayatal ula maratan wa marataini. Kemudian itu diulang lagi oleh orang yang mendengarnya. Ayat yang pertama diulangi dua kali, sekali dua kali. Kemudian ayat yang kedua diulang sekali dua kali. Makanya di situ fal Qur'anu yu'khadhu bitalqin. Al-Qur'an itu dibawa dengan talqin. Artinya apa? Malaikat Jibril itu melafadzkan, malaikat Jibril itu melafadzkan Al-Qur'an dan diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan. Jadi Al-Qur'an pertama kali ya kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu juga ditalkinkan. Pertama itu apa? Ditalkinkan, diucapkan dengan lisan, talkin kepada orang yang mendengarnya. Fal Qur'anu yu'khadhu bitalkin fayasma'unaha sima'an sahihan. Kemudian orang-orang tadi bisa mendengar dengan bacaan yang sahih. Ya. Dia mendengar apa saja yang bacaannya itu benar. Makanya kalau misalnya antum itu menginginkan bacaan antum itu sudah benar atau belum, itu antum mendengarkan korek-korek ya orang-orang yang masyaikh yang pintar membaca tajwid dengan benar, dan antum terbiasa mendengarnya, maka dengan izin Allah antum pun akan menjadi bisa mengucapkan dan menghafal Al-Quran dengan tajwid yang benar. Makanya kalau membaca pertama kali belajar Al-Quran, jangan membaca atau jangan mendengar ya korek-korek syekh yang pintar membaca Al-Quran dengan dilagukan. Tapi yang benar adalah ya mendengar syekh yang bacaannya itu tajwidnya yang benar. Seperti Syekh Al-Hudhaifi, Ali Al-Hudhaifi. Kemudian Syekh Ayub Al-Ansari. Kemudian beberapa masyayikh yang lainnya. Ya. Kalau Syawi apa Mishari Rashid atau yang lainnya, enggak. Jangan. Ya, paham ya? Karena itu lagu. Kalau orang pertama kali belajar terus lagu, itu dia tidak akan paham mana yang panjang, mana yang pendek. Taunya hanya mengejar lagu. Ini salah. Kemudian yang kedua, halaman 12. Thumma ba'da dzalika yaqra'una ma sami'uhu wa yaqumu al-imamu aw al-muqri'u al-muhafidhu bitashihi qira'atihim. Wa li hadha qala tashihan lil qira'ati. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah memberikan penjelasan tentang empat metode dalam menghafal surat-surat pendek. Yang pertama adalah tahapan pertama talqin. Seorang guru, seorang yang pintar membaca Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran itu membacakan ya secara lisan kepada murid-muridnya. Ayat pertama diulang sekali, dua kali dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua diulang sekali, dua kali seterusnya. Dan ini menjadikan orang yang mendengarnya dengan bacaan yang benar. Kemudian yang kedua adalah summa ba'da dzalika yaqra'una ma sami'u. Kemudian setelah itu mereka membaca apa yang mereka dengar. Jadi murid-muridnya itu membacakan lagi apa yang mereka dengar. Wa yaqumul imamu awal muqri'u, dan kemudian imam atau yang membaca tadi, yang pintar baca tadi, awal muhafid atau yang hafal Quran tadi, bitashihi qira'atihim. Ya. Itu untuk melakukan koreksi tentang bacaan Al-Qur'annya dia. Bacaan Al-Qur'an dari murid-muridnya tersebut. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan di sini Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tashihan lil qiraati, sebagai bentuk pembenaran dalam bacaannya mereka. Yang ketiga, tahapan ketiga dari tahapan-tahapan untuk menghafal Quran. Yang ketiga adalah summa ta'ti ba'da dzalika al-marhatu tsalitsatu wa hiya al-hifdzu fayahfadzu hadzal ladzi talaqqanahu wa qara'ahu baina yaday syekh wa shahaha lahu hifdzan sahihan wa yukarriruhu hasbal kifayati. فَبَعْدُ النَّاسِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُكَرِّرَ سُورَةَ خَمْسِينَ مَرَّةً أو المئة أو المئتين لِتَكُونَ مَحْفُوظًا عِنْدَهُ خِفْضًا مُتْكِنًا. Yang ketiga, poin yang ketiga. Kemudian tingkatan yang tahapan yang ketiga adalah wahyal hifdzu, yaitu adalah menghafal. Fa yahfadhu hadha alladhi talaqqanahu wa qara'ahu baina yaday syekh wa sahalahu hifdzan sahihan. Maka dia mulai menghafal dengan apa yang telah dia dengar, dia baca di hadapan syekhnya, di hadapan ustadznya, dan dia pun membenarkan apa yang menjadi hafalannya dengan pembenaran yang sahih. Wa yukarriruhu hasbal kifayati, dan diulang lagi hafalannya, diulang lagi sesuai dengan kecukupannya. Sebagian orang, faba'dun nasi, sebagian orang yahtaju ila yukarriru, ya, yahtaju ila yukarrira surata 50 maratan. Ada sebagian orang yang butuh untuk mengulang-ulang surat, satu surat itu 50 kali pengulangan, atau bahkan 100, atau bahkan 200, agar hafalannya itu menjadi mutqin, menjadi kuat. Yang keempat, ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي الشرح لما يجب فهمه وتفسيره معاني وتفسير معاني هذه السور وبيان مدلولتها بدءا من سورة الفاتحة ثم من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. Yang keempat adalah setelah itu sampai kepada tahapan yang keempat, yaitu asyarhu, penjelasan. Lima yajibu fahmuhu, yang mengharuskan adanya pemahaman dan tafsir setiap makna dari satu surat tersebut. Wabayanu madlulatiha, dan dijelaskan penjelasan tentang apa yang menjadi dalil-dalil yang di dalamnya. Itu dimulai dari surat Al-Fatihah, bada'an min surat Al-Fatihah, thumma min surat Al-Zalzalah, kemudian sampai pada surat Al-Zalzalah, sampai surat An-Nas. Wa idmaman lil fa'idati u'alliqu ta'liqan yasiran bi bayani syai'in min ma'ani hadis suwar allati dhakaraha rahimahullah. Bada'an min suratil fatihati thumma zalzalah ila suratil nas wa bayanan mukhtasaran wa tafsiran mujizan. Dan di sini itmaman lil fa'idah, sebagai bentuk kesempurnaan fa'idah, itmaman lil fa'idah sebagai bentuk kesempurnaan dalam faedahnya. Wa'alliku ta'liqan, wa'alliku itu artinya memberikan komentar, yasiran sedikit atau ringkas, bi bayani syai'in min ma'ani hadis suar, itu dengan penjelasan beberapa makna dalam surat ini. Allati dzakaraha, yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Bad'an min surat Al-Fatihah, dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian Zalzalah, kemudian surat An-Nas. Bayanan mukhtasaran, penjelasan yang ringkas. Wa tafsiran mujizan, dan tafsir yang padat maknanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, kita mulai sekarang dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, antum juga perlu diperbaiki. Baca bis, bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan. Yang antum harus fahami adalah bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Bahasanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi pertama surat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Kemudian ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Itu bacaan orang biasa. Nah, sekarang yang bacaan yang benarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini antum lihat, ya, nanti besok kita mulai untuk membaca Al-Fatihah dengan benar satu-satu. Ya, ya. Terus sementara itu dulu yang bisa kita ambil faedahnya, karena nantinya kita masuk pada surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah ini dijelaskan dengan agak panjang. Nah, ini kita cukupkan dengan isti'adzah. Al-isti'adatu yusra'u al-idyanu biha fi kulli maratin yatlu fiha al-muslimu kitab Allah tabaraka wa ta'ala. Al-isti'adatu, isti'adatu itu artinya apa? Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari isti'adah. Yusra'u al-idyanu biha fi kulli maratin yatlu fiha al-muslimu kitaballahi. Dianjurkannya, disyariatkannya untuk membaca isti'adah di setiap kali akan membaca. Seorang muslim ingin baca Al-Qur'an, setiap kali itu pula dia akan selayaknya untuk membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu dulu sementara kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.